فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita akan membicarakan permasalahan yang bertajuk jurnalistik atau peranan jurnalistik dalam kancah dakwah. Pengertian jurnalistik itu sendiri bisa dilihat dari sisi harfiah, bahwasannya yang namanya jurnalistik secara harfiah, secara bahasa artinya kepenulisan masalah hal-hal yang berkait dengan tulis-menulis. Itu secara harfiah, artinya etimologi arti daripada jurnalistik. Atau ada yang menyatakan bahwasannya jurnalistik itu diambil dari kata dasar jurnal, artinya laporan atau catatan. Jurnal artinya laporan atau catatan. Ini dari sisi etimologi. Kemudian pengertian yang kedua, kata jurnalistik secara terminologi, artinya secara konseptual, mengandung pengertian pertama, jurnalistik adalah sebuah proses yang di situ dilakukan kegiatan, proses yang di situ ada kegiatan mencari, mengumpulkan, menyusun, mengolah atau menulis, mengedit atau dan menyajikan, dalam pengertian menyebarluaskan kepada khalayak ramai, kepada masyarakat. Jadi jurnalistik adalah sebuah proses aktivitas atau kegiatan yang berbentuk mencari, mengumpulkan, menyusun, mengolah, mengedit, ya, mengolah, menulis, mengedit, ya, kemudian menyajikan. Jadi di dalam pengertian ini, jurnalistik itu memiliki satu unsur adanya pencarian atau pengumpulan bahan. Mencari, mengumpulkan bahan. Yang kedua, setelah mencari, mengumpulkan, kemudian menyusun. Menyusun bahan tersebut. Kemudian yang ketiga, mengolah atau menulis. Mengolah, menulis bahan tersebut. Kemudian selanjutnya mengedit. Setelah itu menyajikan. Jadi ada berapa unsur? Pertama, mencari atau mengumpulkan. Yang kedua, menyusun. Yang ketiga, mengolah atau menulis. Yang keempat, mengedit. Yang kelima, menyajikan. Jadi ada lima proses dari sebuah aktivitas yang disebut dengan jurnalistik. Jadi kalau kita berbicara peran jurnalistik di dalam kancah dakwah, itu berarti sebelum menjadi sesuatu yang sifatnya bahan ataupun yang sifatnya sesuatu yang sudah jadi tulisan, maka kita harus melalui proses tersebut. Contoh misalnya, seseorang ingin menyampaikan pesan, ingin menyampaikan pesan kepada khalayak ramai tentang misalnya apa itu as-sunnah. Kan begitu. Apa itu as-sunnah? Maka sebelum kita menyajikan kepada halayak ramai, kepada masyarakat, kita harus mencari dulu, mengumpulkan dulu bahan, mencari, mengumpulkan bahan tentang hal-hal yang terkait dengan pengertian, pemahaman atau yang lainnya as-sunnah itu sendiri, yang terkait dengan pemahaman, pengertian as-sunnah itu sendiri. Dari mana kita mencari, mengumpulkan bahan? Tentu dari maroji, referensi yang ditulis oleh para ulama. Nah, setelah bahan terkumpul, setelah kita mencari, mengumpulkan bahan, maka kita menyusun bahan tersebut. Misalnya setelah terkumpul bahan, bahannya apa di sini? Bahannya misalnya kutub para ulama, entah itu kitab yang terkait dengan masalah pengertian as-sunnah atau yang lainnya, kitab-kitab yang berbicara tentang masalah as-sunnah, entah misalnya kitab Al-Iktisam, entah misalnya kitab Al-Ibana, entah kitab misalnya yang lain-lain yang di situ menjelaskan tentang pengertian as-sunnah. Atau kitabnya Syekh Nasruddin Al-Albani, Manzilatus Sunnah fil Islam misalnya, dan seterusnya. Nah, dikumpulkan semua kitab-kitab itu. Kitab-kitab itu dikumpulkan semua. Pokoknya ada kitab yang berbicara tentang masalah as-sunnah, kumpulkan. Terkait pembicaraan masalah as-sunnah, kumpulkan referensi itu. Setelah kitab ini terkumpul, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya, 5, ada 5 referensi misalnya, baru kemudian kita susun. Menyusunnya dari mana? Dari unsur kitab ini. Dari kitab ketiga misalnya kita dapatkan apa pengertian dari as-sunnah. Pengertian as-sunnah. Misalnya, dari kitab kelima kita dapatkan misalnya pentingnya atau kedudukan as-sunnah dalam Islam misalnya. Nanti dari kitab ke satu kita dapatkan tentang ya, orang-orang yang menentang as-sunnah misalnya, para penentang as-sunnah misalnya. Dari kitab keempat kita dapatkan tentang fadilah atau keutamaan orang yang berpegang kepada as-sunnah ya, misalnya. Ini hanya misal saja. Dari sekian bab kemudian kita olah, kita susun, kan begitu, kita susun. Susunannya bagaimana? Misalnya ya, kerangka karangan pertama tentang pengertian as-sunnah baik secara bahasa ataupun istilah. Secara bahasa atau istilah. Kemudian sistematika kedua, paragraf kedua, nanti kira-kira ya, kedudukan as-sunnah dalam Islam. Dalam Islam misalnya. Terus kerangka ketiga, keutamaan berpegang kepada as-sunnah. Pada as-sunnah. Terus kemudian kerangka kelima, para penentang as-sunnah. Nah, berarti kita sudah menyusun apa yang kita kumpulkan dari bahan ini, kita sudah susun. Nah, susun dalam bentuk sistematika, paragraf 1 pengertian tentang as-sunnah, paragraf 2 kedudukan tentang as-sunnah, paragraf 3 berpegang teguh pada as-sunnah, paragraf 5 para penentang as-sunnah. Berarti sudah berapa paragraf? 5 paragraf. Kalau satu paragraf saja bisa kita tulis misalnya 10 baris, ya kan? 10 baris kertas HVS, berarti 4 paragraf sudah berapa? 40 baris. 40 baris itu kurang lebih 3 lembar HVS. Lumayan kan? Bisa kita menulis akhirnya. Nah, ketika kita sudah menyusun ini, baru diolah, ditulis apa pengertian as-sunnah menurut misalnya Al-Imam Asy-Syatibi, ya kan? Menurut Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani, menurut, kan sudah ya, pengertian as-sunnah. Kemudian kedudukan as-sunnah. As-sunnah poin A, as-sunnah misalnya sebagai apa? Hukum ya, landasan pijakan hukum kaum muslimin dan seterusnya. Ya. Terus kemudian keutamaan berpegang pada as-sunnah. 1 2 3 terus disusun. Ya. Itu ditulis dengan referensi yang ada. Nah, kemudian para penentang as-sunnah siapa saja, ya, tokoh-tokohnya siapa saja, aliran pemikirannya siapa saja, dan seterusnya. Berarti kita sudah menulis. Setelah selesai menulis, ya, jadi sebuah tulisan, kemudian kita edit. Ya, kita edit. Siapa tahu ketika kita sedang mengetik, ya, ngantuk, ya, ya, harusnya menulis as-sunnah, ditulis as-sunni, misalnya. Edit per kata atau edit per pemahaman ya. As-sunnah kedudukannya di dalam Islam misalnya, oh ini sudah benar dan seterusnya, diedit. Jadi kata per kata barangkali ada salah ketik, dibaca ulang lagi, barangkali ada salah ketik, susunan katanya mungkin kurang tepat ya. Misalnya kalimat kepada para penentang, kita harus memperingati mereka. Loh, nah, Ini bukan memperingati, ini harusnya kepada para penentang kita harus memperingatkan mereka dan seterusnya. Memperingati dan memperingatkan beda maknanya. Nah, itu diedit. Ini kata ini tidak tepat. Setelah diedit, berarti sudah siap untuk disajikan. Ya. Maka kalau kita punya media sendiri, misalnya blog di dalam internet, situs milik pribadi, tinggal masukkan, klik, tampil di layar. Sudah, berarti proses untuk sebuah ya, proses aktivitas kegiatan jurnalistik itu sudah berlangsung di situ. Selesai. Kita cukupkan materi sampai di sini. Ya. Berarti sudah. Ya. Proses pelaksanaan kegiatan jurnalistik sudah berlangsung. Ketika kita sudah bisa menyajikan ke khalayak ramai. Atau kalau kita tidak punya blog atau situs di internet, mungkin kita fotokopi, perbanyak, tempel di masjid-masjid, itu pun merupakan kegiatan jurnalistik. Begitu. Jadi bisa jadi jurnalistik itu di pemahamannya dipersempit menjadi sebuah karya yang memberitakan hanya kabar, informasi, ya, informasi atau kabar yang seperti di mana? Di koran-koran misalnya, kan gitu. Seperti di koran-koran atau yang lainnya. Kan kalau koran itu isinya informasi saja kan, berita. Ya, tidak mengandung keilmuan. Iya. Gitu. Nah. Jadi bisa jadi pengertian jurnalistik dipersempit ke arah sana. Tapi intinya proses dari sebuah kegiatan jurnalistik itu diantaranya satu, melakukan bentuk pencarian, pengumpulan bahan. Yang kedua, menyusunnya. Dari bahan yang sudah ada, disusun. Setelah disusun, kemudian diolah menjadi dalam bentuk tulisan. Setelah selesai ditulis, diedit. Jangan langsung setelah selesai ditulis, langsung dimunculkan. Nanti ada yang salah ketik, nanti ada yang salah kata, nanti ada yang maknanya ya, tidak terarah, dan seterusnya. Yang intinya, semua itu harus diatur kembali. Ya, ditata kembali. Oh, mungkin ini paragraf 1, paragraf ketiga dialihkan ke paragraf keempat, misalnya. Bisa saja seperti itu. Itu namanya proses edit. Kalau sudah melalui proses edit, ya, kalau kita mau lebih lagi, cari ilustrasinya. Ya, cari ilustrasinya. Ilustrasinya apa? Ya macam-macam, silahkan. Sesuai dengan apa kemampuan imajinasi kita. Ya. Itu namanya apa? Proses, sebuah proses jurnalistik. Seperti misalnya kalau antum baca situs tuk pencari al-haq misalnya kan gitu. Ya. Kan sebetulnya tulisan saja. Tapi kemudian diberi ilustrasi, iya enggak? Ya, diberi ilustrasi. Ya, ada yang mulutnya disumpel sama kaleng Coca-Cola misalnya kan. Nah, itu. Ya. Ada apa dan seterusnya. Itu ilustrasi. Untuk kenapa? Untuk supaya ilustrasi itu membantu meringankan kepenatan menulis, kepenatan pembaca. Kalau jujur bentuk tulisan saja kan penat ini. Tapi kalau ada ilustrasinya agak ringan. Ya. Kita melihat itu agak ringan, tapi kalau semua tulisan, rasanya berat sekali. Ya. Mungkin saking beratnya, kelopak mata kita pun akhirnya menutup. Nah, ini karena terlalu berat. Ya. Gitu. Nah, jadi, untuk meringankan tulisan-tulisan itu, biasanya disiasati dengan apa? Kolom. Ya. Kolom apa? Misalnya yang tadinya bisa satu kolom begini, bisa jadi tiga kolom ya. Dalam posisi tiga kolom ini ya, tiga kolom orang kan membacanya enak mata itu beda kalau kolomnya lebar bacanya matanya ini kan begini ini cepat lelah itu bisa menimbulkan kelelahan ya. Tapi kalau satu kolom pandangan mata terfokus ya. tiga kolom begini dibagi tiga, terfokus. Itu diantara istilahnya menyiasati supaya pembaca tidak terlalu lelah di dalam membaca. Juga disiasati setiap kalimat tidak panjang-panjang. Tidak panjang-panjang. As-sunnah adalah ini sampai nafasnya titik ya baru. Ini juga tidak baik bentuk tulisan seperti ini. Bentuk tulisan berapa kata titik, berapa kata titik, berapa kata titik. Itu sehingga orang yang membaca tidak cepat lelah, tidak menahan nafas, kan begitu. Ini terkait proses jurnalistik. Baik, insya Allah sudah paham ini tentang proses jurnalistik. Kemudian pengertian lainnya, jurnalistik adalah sebuah keahlian atau keterampilan, skill bentuknya. Jurnalistik adalah sebuah keahlian atau keterampilan di mana seseorang mampu untuk mencari, mengumpulkan, meliput, atau interview kalau memang itu diperlukan, wawancara maksudnya, dan seterusnya, proses yang demikian. Jadi pengertian di sini tekanannya jurnalistik adalah ketika seseorang mampu, ketika seseorang memiliki keahlian, memiliki keterampilan untuk mengolah semua data ini menjadi satu bentuk tulisan. Itu namanya jurnalistik. Jadi sebenarnya kalau kita mau menjawab, tapi kan semua orang itu tidak bisa menulis. Benarkah? Atau mengatakan sulit menulis itu. Benarkah menulis itu sulit? Benar tidak menulis itu sulit? Jawabannya tidak benar. Bisa dibuktikan? Bisa. Pertama, berapa orang yang kita sajalah di sini yang hadir. Berapa orang yang di sini yang memiliki handphone? Mungkin hampir rata-rata memiliki handphone, walaupun handphone jadul. Jadul itu jangan dijual dulu, karena tingkat keantikannya, tingkat kelawasannya, sehingga jadi HP klasik, nilainya jadi tinggi. Nah, ketika seseorang memiliki handphone, apakah handphone itu digunakan hanya untuk menelepon saja? Hampir rata-rata yang modal pulsanya pas-pasan pasti tidak akan digunakan untuk menelpon, tapi digunakan untuk apa? SMS. Nah, ketika menulis SMS, dia atau menulis atau bukan? Ketika dia mengirim SMS, dia menulis atau tidak? Jawabannya tentu menulis, ya kan? Nggak mungkin SMS tiba-tiba dikirim. Pasti diketik dulu kan? Diketik, ya kan? Nah, ketika seseorang mengetik atau menyusun SMS itu, pikiran dan perasaan dia itu terjadi proses. Pikiran dan perasaan terjadi proses sehingga kemudian lahir dalam bentuk bahasa tertulis. Setelah jadi dalam bentuk bahasa tertulis, dikirim SMS itu. Nah, kira-kira yang seperti itu, seseorang bisa dikatakan tidak bisa menulis? Ya. Kira-kira ketika SMS itu sudah dikirim, kita katakan orang itu tidak bisa menulis. Sebetulnya semua orang bisa menulis, karena yang namanya menulis itu mencurahkan pikiran dan perasaan dalam bentuk bahasa tulisan. Itu namanya menulis. Jadi kalau ada yang mengatakan menulis itu sulit, tapi kenyataannya dia bisa mengirim SMS, nah ini tidak benar. Artinya semua orang itu sebenarnya bisa menulis. Cuma masalahnya sekarang, menulis yang bagaimana? Menulis yang ada, perlu menyusun, mengumpulkan data. Menulis, menyusun, mengolah, mengedit. Nah itu yang belum dilakukan. Kalau SMS kan biasanya editannya sudah namanya short message service kan gitu. Oleh orang Indonesia diperpendek lagi. Ya, kita jadi ki dan t. Kita. Ya kan? Aku jadi ki saja. Sudah aku bilang SDH ki. Nah, kan gitu kan? Betul tidak? Sampai kadang-kadang kita bacanya bingung juga ini. Ya. Gitu. Nah, jadi sebenarnya kita memiliki kemampuan untuk menulis. Kenapa SMS bisa kita gunakan? Kenapa SMS bisa kita kirim? Karena setiap hari kita melakukannya. Betul tidak? Ya. Betul kan? Sebab ketika pertama kali kita mengirim SMS, sering salah atau tidak? Kadang-kadang gagal ngirim kan? Atau kadang-kadang kepencet dan seterusnya. Tapi setelah kita sering mengirim SMS, ya, itu lancar, tidak ada masalah, bisa menulis. Nah, sebenarnya proses menulis itu pun seperti itu. Makanya dikatakan di sini jurnalistik itu diantaranya adalah satu keahlian, satu keterampilan. Bagaimana mewujudkan seseorang itu ahli, bagaimana mewujudkan seseorang itu bisa terampil? Tidak ada lain karena proses pembiasaan. Kalau kita tidak membiasakan diri menulis, maka kita akan terus menerus mengatakan menulis itu sulit. Iya. Kalau kita tidak pernah mencoba, dan kalau kita tidak pernah menulis, mencoba terus menulis, maka kita akan katakan menulis itu sulit. Tapi kalau kita berusaha mencoba, ya, terus seperti kita mengirim SMS setiap hari, ya, kita akan katakan menulis itu mudah. Coba saja kalau SMS yang sudah 6 bulan lalu itu kita kirim, kita kumpulkan, itu sudah berapa paragraf itu? Hah? Sudah berapa paragraf itu? Sudah berapa lembar HPS folio? Kalau semua SMS itu dikumpulkan, itu sudah berapa folio? Nah, itu artinya kita sebenarnya bisa menulis. Ya. Cuma sekarang kita tinggal menertibkan bentuk tulisan kita supaya menjadi tulisan yang ilmiah, tulisan yang bisa dipertanggungjawabkan, ya, baik secara fakta ataupun secara keilmiahan. Dirujukkan kepada referensinya, dirujukkan kepada pendapat ahlinya yang kita nukil. Tinggal itu. Ya. Jadi menulis itu sebenarnya mudah. Itu pengertian jurnalistik yang kedua, bahwasanya proses, ya, jurnalistik yang kedua itu di mana kegiatan yang apa, di mana keahlian, keterampilan itu, keterampilan, keahlian dalam menyusun, mengumpulkan dan seterusnya itu bisa terlaksana. Nah, untuk menjadi proses ahli, proses terampil itu kita harus sering berlatih. Bagaimana caranya berlatih? Pertama, letakkan satu buah buku tulis di depan kita. dan pena. Setiap hari kita menulis minimal satu paragraf. Tentang apa? Terserah kita. Tentang apa yang kita lihat. Ya. Misalnya kita melihat bahwasanya hari ini atau yang lalu, hari yang lalu ada hujan debu dari Gunung Kelud. Ya kita tulis. Ya. Debu berterbangan. Misalnya kan begitu. Ya. Mata kelilipan, ya misalnya, nggak apa-apa, tulis saja pokoknya, jangan takut salah. Oh, kok mata kelilipan, ini bahasa Jawa ini, jangan kemudian, oh ini bahasa Jawa, jangan kemudian dikatakan ini bahasa Jawa. Tulis saja dulu. Ketika kita menulis, jangan ikut mengedit. Kalau kita menulis terus ngedit, nggak jadi-jadi tulisan, kan begitu? Kan proses mengedit itu keberapa? Keempat kan? Yang penting kita mengolah, menulis dulu. Iya, kebanyakan kita tidak pede karena ngedit lagi. Ya, baru dua baris, kok ini ada mata kelilipan. Kelilipan kan bahasa Jawa, dicoret misalnya. Nah itu sudah proses edit namanya. Jadi kalau menulis-menulis saja dulu. Ya, hari ini debu berterbangan, mata pada kelilipan, kemudian daun-daun menjadi berwarna abu-abu, dan seterusnya. Tulis saja semua dulu. Nanti kalau sudah jadi, ya besok pagi-pagi kita tidur dulu malamnya. Besok pagi-pagi kita baca. Nah, yakin kita senyum-senyum. Loh, kemarin tuh saya nulis apa tuh ini? Ya. Tapi artinya proses menulis sudah berlangsung. Tinggal nanti mengedit bahasanya, dibaguskan, ya, disusun sehingga kemudian tidak menjadikan apa menulis dan mengedit tumpang tindih saat itu. Atau bila perlu untuk mengedit, serahkan ke orang lain. Ya. Mata kelilipan biar serahkan orang lain nanti yang mengganti. Kan begitu. Ya. Yang jelas, alur ceritanya sudah kita tulis. Sistematika ceritanya sudah kita tulis. Misalnya. Seperti itu. Ya. Nah, jadi, inilah yang dikatakan menulis. Ya sebetulnya ya, untuk para santri bahkan untuk ikhwah semuanya, menulis itu adalah sesuatu yang akan terasa nikmat manakala kita sudah bisa mewujudkannya dalam bentuk keseharian. Ya. Kalau sudah keseharian terbiasa menulis, kalau tidak menulis rasanya gatal. Ya. Rasanya gatal. Apa ini yang belum dikerjakan? Ya, ternyata menulis. Apalagi kalau sudah punya peralatan media yang masya Allah, ya, gadget yang apa? Yang model Android, ada aplikasi Androidnya dan seterusnya. Oh, lebih sering lagi menulis. Nah, kalau sudah ikut grup WhatsApp, iya kan? Itu kan sudah proses menulis terus. Dan itu saya pernah mengamati, mencermati satu grup WhatsApp. Ketika orang ini rajin menulis, bahasanya mulai berubah. Karena yang di grup WhatsApp itu bahasanya bagus-bagus, dia pun jadi ikut bagus. Itu diantaranya. Dan seperti saudara-saudara kita, tulab di Vius sana, ya, Evan-Evan kita, tulab Indonesia, di Vius sana, itu punya grup WhatsApp, yang arahnya untuk menulis ini. Ya. Judul grupnya, Ayo Menulis. Ayo Menulis, itu satu grup. Ya. Nah, kita hanya melihat saja, bentuk tulisannya memang, ya seperti itu, ya bikin tanda tanya sama 4, ya mau kemana kamu 4 tanda tanyanya, padahal satu saja sudah cukup, ya pergi tanda pentungnya banyak sekali, ya padahal satu saja sudah cukup, nah, dan seterusnya. Ini nanti tulisan mereka ditampilkan di WhatsApp, nanti di apa istilahnya, diberi ini bagusnya kalimatnya seperti ini bagusnya seperti ini, tanda bacanya bagusnya seperti ini, ejaan yang disempurnakannya seperti ini, dan seterusnya, sehingga kemudian bentuk tulisannya seperti ini. Itu ada grupnya teman-teman di sana yang ingin apa istilahnya kemampuan menulisnya ditingkatkan. Nah, ternyata menulis itu mudah, tidak sesulit yang kita bayangkan. Mungkin ada yang mengeluh, saya sudah menyiapkan kertas, saya sudah menyiapkan pena, ketika saya menulis hang, nggak bisa ini, apa dulu, katakan begitu. Kalau istilah bahasa komputer kan hang, ya kan? Hang itu kan kalau kita masukkan perintah kan tidak merespon kan gitu, itu namanya hang. Nah, sama ketika mau menulis juga kadang-kadang begitu, apa dulu, mikir sampai setengah jam kertas masih kosong juga, tidak bisa untuk memulai tulisan. Dalam kondisi-kondisi seperti itu, tulis apa yang terbersit dalam pikiran kita. Gitu. Ya. Misalnya apa? Misalnya kita ingin menulis tentang Pondok Anwarus Sunnah ini. Ya. Kan kita berpikir, dari mana dulu ya nulisnya? Kan gitu? Kalau sudah berpikir dari mana dulu ya nulisnya, itu berarti alamat hang. Itu berarti alamat hang. Tidak usah berpikir dari mana dulu, apa yang terlintas di dalam pikiran kita tulis. Misalnya seorang laki-laki berlari keluar dari masjid, iya kan, ketika sebuah handphone berbunyi di kantong bajunya, sudah gitu kan, begitu dia kemudian menerima telepon dan berbicara di teras masjid, gitu kan? Setelah itu, kemudian itulah sekilas pemandangan di Anwarus Sunnah. Nah, itu sudah jadi satu paragraf. Jadi jangan kemudian nunggu apa ya ini, terus akhirnya hanya kelamaan. Sehingga dengan demikian proses menulis itu mudah. Apa yang terjadi? Ya, ingin menulis tentang Pondok Anwarus Sunnah. Pertama kali datang bagaimana kesannya? Tulis. Ya, seorang santri paruh baya tersenyum menyambutku. Kan begitu. Ya, wajahnya yang hitam legam namun manis dipandang mata. Nah, kan begitu. Ya, itu. Nah, sehingga dengan demikian proses menulis itu terus mengalir seperti air saja. Jangan takut, ini bahasanya sesuai atau tidak. Itu urusan edit belakangan. Jangan kita bekerja menulis, tapi bekerja mengedit juga. Itu dua pekerjaan dilakukan dalam satu waktu. Berat. Ya. Nah, oleh karena itu, menulis. Ya. Apapun yang terjadi, bahasanya campur-campur, misalnya dengan bahasa Banyumasan, tidak mengapa. Yang penting kita bisa mencurahkan pikiran, perasaan kita, ya, untuk kemudian kita tulis. Nah, ini proses menulis. Kalau seseorang bisa berbicara, kenapa menulis tidak? Bisanya berbicara karena biasa kan? Proses pembiasaan. Nah, demikian juga ketika seseorang menulis, itu terjadi dengan proses pembiasaan. Tapi bagaimana dengan diksi? Artinya diksi memilih kata-kata. Nah, untuk hal demikian kita harus mengimbangi dengan apa? Dengan cara banyak membaca, supaya kata-kata yang kita tulis ini bisa bermacam ragam. Ya. Paham di sini? Jadi menulis itu sulit atau mudah? muda. Bisa diberi tugas? Nah, sangat bisa sekali. Ya. Ini proses jurnalistik. Ya. Sampai sini ada pertanyaan? Kenapa? Hah? Oh begitu. Untuk membuat saluran menulis mudah, ya satu minimal. Kalau kita punya istri, serahkan ke istri kita suruh baca. Nah, yang kedua mungkin teman-teman kita fotokopi saja 10 atau apa, serahkan. Ya, ini proses menulis. Atau untuk yang demikian, untuk biaya murah buat semacam majalah dinding. Ini untuk media pelatihan. Kalau ingin meningkat lebih lagi, buat buletin. Iya kan? Buat buletin. Ingin meningkat lagi, buat majalah. Ingin meningkat lagi, buat buku. Jadi, proses nanti tulisan ini disalurkan kemana? Kita sendiri. Zaman sekarang ini mudah. Kalau zaman dulu pemerintahan Orde Baru mungkin itu harus izin segala macam, ada surat apa istilahnya SIP, surat izin penerbit dan seterusnya. Kalau sekarang tidak perlu, mudah. Kita membuat media. Kita membuat media. Atau kalau memang kita tidak memiliki itu, ada grup WhatsApp, bisa melalui grup WhatsApp. Misalnya kita baca sebuah kitab, kitab dari salah satu ulama, oh bagus nih kata-katanya, ada 3 paragraf, kita terjemahkan, ketik, gitu kan, terus kita kirim WhatsApp, itu sudah sebagai media tulis, ya. Sudah sebagai media tulis, dan ketika kita sering melatih, ada tulisan bagus dari kita para ulama, kita terjemah, kita tulis, kirim, kita kirim, kita tulis, kirim. Itu ya, sebagai media penyaluran dari hasil karya tulis kita. Sekarang banyak media untuk bisa, selain tadi ada majalah dinding, ada misalnya dan lain sebagainya. Atau di sini ada radio, ya kan? Bacakan itu tulisan kita melalui radio, sudah ditulis, dibahasa lisankan lagi. Begitu kan perlu itu ya. Ini ya. Ini sebagai media untuk menyalurkan berbagai macam bentuk tulisan tersebut ya. Insya Allah medianya pun tidak sulit ya, tidak sulit, apalagi kalau misalnya kalau kita ingin mempelajari misalnya di sini di ketanahan ada percetakan ya. Coba kita pelajari bagaimana proses cetak itu. Pelajari proses cetak, oh begini, begini, begini, begini. Oh kalau gitu kita bisa bikin buletin. Santri-santri bikin buletin. Sudah, setiap Jumat satu rim misalnya. Satu rim itu udah 500 eksemplar. Kalau setengahnya saja dibaca oleh orang, itu sudah 250 orang membaca tulisan kita. Mudah kan? 250 orang membaca tulisan. Itu baru setengahnya dari satu rim yang kita cetak. Sudah 250 orang. Padahal orang sekarang cari. Jumlah 250 itu sedang dicari banyak orang untuk dapat kursi. Kita cetak buletin. Buletin bernama misalnya Anwar Sunnah. Kan begitu. Buat tulisan pertama tentang cara merawat jenazah gitu. Kan gitu. Buat tulisan-tulisan yang sifatnya umum, yang masyarakat membutuhkan, membutuhkan sekali. Jangan tulisan-tulisan yang akan memicu konflik, ya kan? Memicu konflik misalnya tahlilan dalam syariat Islam. Ya sebetulnya bisa tulisan itu, tapi dilihat kemana dulu. Memang benar tulisan itu perlu dijelaskan kepada masyarakat, tetapi apakah masyarakat kemudian siap? Ada sebuah kasus. Jadi tulisannya sebetulnya bagus, tata cara berwudu, sifat wudu Nabi judulnya, sifat wudu Nabi. Sebenarnya kan kalau tulisannya datar saja, artinya sifat wudu Nabi pertama gerakannya ini, dua ini, tiga ini, dalilnya ini dan seterusnya kan gitu, nggak ada masalah kan, nggak ada masalah. Tapi kemudian ditambahi oleh penulisnya, tidak sebagaimana yang dilakukan orang-orang Nahdiyin. Wah, ini berwudu begini begini begini begini, akhirnya ya, Kiai Nahdiyin ngamuk. Kan kalau tidak disebut ini sebetulnya siapapun bisa baca kan, tidak ada konflik di situ. Paling kalau nggak setuju ya sudah gitu aja kan. Tapi ketika disebut nama ini, ya, nah setelah menyebut nama ini dihantam habis oleh kiai-kiai ini. Yes. Ceramah di mana-mana karena dia nggak punya buletin kan. Nah, jadi caranya kumpulan pengajian NU dia ini, kumpulan pengajian lagi dia hantam lagi ya, pondok kita. Setelah buletin ini turun tulisan yang kedua, hukum haramnya rokok. Nah, waduh ini. Padahal kiai-kiai NU itu para perokok. Ini akan memicu lagi lebih keras. Ya benar masalah hukum rokok, benar. Tapi situasi, kondisi tidak memungkinkan. Jangan sampai kemudian kita menjadi orang yang menimbulkan konflik di dalam masyarakat. Ya, tapi ini kan resiko menegakkan sunnah. Iya betul, betul resiko. Tapi kan ada cara lain yang sekiranya resiko itu bisa diminimalisir. Nah, ini terkait masalah tulisan. Memang di dalam tulisan itu, satu, menyebut nama, dua, menyebut nama ormas, ya, itu sangat-sangat diteliti. Seperti radio juga, menyebut nama ormas, menyebut nama, ya, karena orang yang tidak berkenan bisa menuntut ke polisi, apalagi ada tulisannya hitam di atas putih, jadi alat bukti ke polisi dengan pasal apa? Pencemaran nama baik. Nah, kalau sudah pasalnya pencemaran nama baik, ya, ini sudah polisi bisa memproses, apalagi ada alat buktinya, buletin misalnya, sudah diproses, itu sudah masuk dalam tindakan pidana. Nah ini, saya bukan menakut-nakuti supaya antum tidak menulis, ya, tapi ini sebagai bentuk, ya, perlunya bentuk ini sebagai bentuk tanbih, perhatian bagi kita agar kita menulis tetap berlanjut tapi hati-hati. Jangan, kalau mau menyebut nama harus hati-hati, ya, menyebut nama organisasi apalagi dan seterusnya. Diteliti ulang, dicek ulang, kira-kira kalau disebutkan namanya, mafsadatnya bagaimana, maslahatnya bagaimana, dan seterusnya. Ya. Ini perlu kepekaan kita di dalam atau saat menulis itu tadi. Ya. Baik. Jadi menulis itu sebenarnya mudah. Hanya kita yang mempersulitnya. Ya tidak? Menulis itu mudah, hanya kita yang mempersulitnya. Betul tidak? Iya, kita yang mempersulitnya. Sebenarnya kita bisa menulis. Begitu. Iya. Hmm. ya upgrade status kalau memang tulisan-tulisan di dalamnya itu bagus, ya tidak masalah sih. Ya. Cuma untuk proses pembelajaran diri itu kurang mendidik, begitu. Maksudnya arahan kita di sini adalah memotivasi kita untuk bisa dan mau menulis. Seberapa besar atau seberapa kuat kemampuan kita untuk menulis, kita harus mencoba. Terutama terkhusus adalah para santri, karena para santri adalah kader-kader dakwah yang tidak saja dibutuhkan dalam bentuk bahasa lisan, tetapi juga kelak ya, ke depan dakwah ini memerlukan juga ya, atau wasilah dalam bentuk bahasa tulisan. Sebenarnya bahasa tulisan itu enak. Kalau bahasa tulisan, orang gak setuju bisa langsung marah-marah di depan kita, ya tidak? Tapi kalau bahasa tulisan, orang mau marah-marah, kitanya gak ada di situ. Ya toh? Ya seperti kejadiannya itu tadi, KNU marah-marah setelah membaca sikap wudhu, ya, tata cara wudhu itu. Ya, dia mau mengamuk ke siapa? Kan begitu. Ya cuman paling ini orang Wahabi dan seterusnya gitu aja. Ya. Nah, itu diantara dakwah dengan bahasa tulisan. Dan bahasa tulisan itu, kalau kita nyetak misalnya 1 rim 500, yang dibaca oleh orang 100, atau yang diambil oleh orang cuma 100 lembar. Nah, yang 100 lembar itu biasanya dikalikan 2. Karena dia ketika membaca, bisa jadi dibawa ke rumah, orang rumah pun ikut membaca. Jadi 1 lembar dibaca berapa orang? 2 orang. Jadi kalau 100 lembar, berarti 200 orang yang membaca. Kalau 250 lembar dibaca oleh 2 orang, jadi berapa? 500 orang sudah baca tulisan kita. Kan begitu. Apalagi kalau misalnya Tasfiyah, kemudian Qudwah, Asyariah dan lain-lainnya ya, ditaruh di perpustakaan, entah berapa orang yang baca. Kan begitu. Banyak. Atau ditaruh di sebuah rumah, satu keluarga itu membaca, berapa orang yang membaca. Jadi perhitungannya kalau misalnya oplah majalah atau oplah sebuah tulisan ya, dicetak misalnya 20.000, itu minimalnya dikali 2, sehingga apa? Yang membaca sekitar 40.000 orang, kurang lebih rata-ratanya seperti itu. Nah, jadi banyak sekali sebenarnya. Bayangkan kalau kita kumpulkan 40.000 orang, lebih sulit untuk mendengarkan bahasa lisan. Tetapi dengan bahasa tulisan bisa terjangkau. Dengan bahasa tulisan, orang yang di pelosok sekalipun bisa mendapatkan pencerahan, mendapatkan tambahan ilmu. Nah, ini salah satu sisi keuntungan bahasa tulisan itu. Baik. Jadi menulis itu sulit atau tidak? Insya Allah tidak ya. Nah, tadi sudah jurnalistik. Sekarang apa itu media massa? Media massa adalah alat atau sarana yang digunakan dalam penyampaian pesan dari sumber yang menyampaikan pesan kepada khalayak, artinya dari komunikator kepada komunikan. Komunikator itu orang yang menyampaikan pesan, komunikan orang yang menerima pesan. Jadi kalau ada seperti tadi pertanyaan, kita bisa menulis tapi disalurkan kemana? Nah ini kan berarti harus membuat media massa, harus membuat media massa. Majalah dinding itu termasuk media massa karena dibaca oleh banyak orang. Buletin itu media massa karena memang disebarkan ke masyarakat, ke khalayak ramai, dan seterusnya. termasuk diantaranya WhatsApp, ya, tulisan-tulisan di sana itu termasuk media, ya, jejaring sosial itu termasuk media massa. Ya, satu grup WhatsApp biasanya 50 orang. Ya. Kalau mau tambah lagi, adminnya tinggal membuat satu grup lagi, 50 orang lagi. Masih kurang juga, buat grup lagi, sampai terus. Ya. Seperti misalnya WhatsApp Salafi Indonesia, WSI, itu sudah berapa grup? Ya. 7-8 mungkin ada grupnya. Tinggal dikalikan 50. 7 grup saja dikalikan 50 sudah berapa? 350 orang. Ya. 350 orang tersebar di seluruh Indonesia. Berita yang tersampaikan bisa dalam bentuk tulis, bisa dalam bentuk suara, audio, bisa dalam bentuk visual, gambar, sehingga efektif sekali. Nah, inilah sekarang ini kita memang sedang berkejar-kejaran dalam masalah media massa ini. Kita berbicara dalam kapasitas atau dalam apa ruang media massa digunakan untuk kemanfaatan bagi dakwah salafiyah itu sendiri, bagi dakwah salafiyah. Nah, tinggal kita sekarang membiasakan kebiasaan menulis ini. Jangan ada lagi pikiran dalam diri kita, wah sulit ini menulis dan seterusnya. Ya. Dan kita tahu keutamaan. Ya. Bisa jadi ada orang yang dengan tulisan kita, ya, kemudian mendapatkan hidayah. Iya. Seperti yang terjadi, misalnya ada dulu napi Nusa Kambangan, orang asal mana ya, Vietnam kalau nggak salah. Dia masuk dulu narkoba dan sebagainya, kemudian dapat hidayah. Setelah membaca asyariah, walhamdulillah, ya, bagi penulisnya ini dapat unta merah ini, kan gitu, luar biasa, ya, walhamdulillah, ya, dan banyak orang-orang yang kemudian bisa mendapatkan, ya, informasi ataupun mendapatkan pencerahan, mendapatkan pegangan pemahaman Islam yang benar, ya, melalui media tertulisnya. Nah, cobalah nanti, ya, santri-santri di sini membuat buletin, ya, disebar, ya. Kemudian, ya, itu kan nanti prosesnya jadi akhirnya beruntun, ya, setelah buat buletin tentu ada redaksinya, setelah ada redaksi tentu harus ada distributor untuk menyebarkannya, kan jadi akhirnya semua kebagian tugas dalam dakwah. Dan proses ini adalah proses pembelajaran. Tentunya semua tulisan nanti dibaca oleh asatidzah, diedit, mana yang layak, mana yang tidak, ya, dan seterusnya. Nah, kalau itu semua ada, maka itu merupakan proses pembelajaran bagi tulab untuk kemudian dia bisa berlatih karena ada media yang bisa digunakan menyalurkan tulisan-tulisan yang dibuatnya. Begitu. Ini terkait jurnalistik, kaitannya untuk kepentingan dakwah. Dakwah as-salafiyah. Begitu. Kemudian media massa tadi, kita buat medianya ketika kita sudah membuat tulisan. Media-media yang sederhana, ya, seperti misalnya, ya, majalah dinding, buletin, dan lain sebagainya, itu sebagai, ya, media untuk menyalurkan tulisan. Sehingga dengan demikian media massa bisa kita jadikan sebagai proses belajar, sebagai sarana untuk proses belajar. Belajar dari sisi apa? Dari segi penulisan. Belajar dari sisi apa? Belajar dari bagi pembacanya, dia akan mendapatkan proses pembelajaran dengan membaca itu. Oh, ternyata begini tuh cara memandikan jenazah. Oh, begini tuh caranya mengafani jenazah dan seterusnya. Melalui dari situ pembaca juga belajar, penulis juga proses belajar. Ini kalau pada awal atau tingkat pemula, sehingga media massa digunakan sebagai sarana untuk proses pembelajaran. Media massa bisa juga merefleksikan keadaan yang terjadi di masyarakat. Contoh misalnya, dulu tahun berapa ribut Al-Qiyadah Islamiyah, kan gitu. Terus dimuat di Asy'ariyah tentang apa itu Al-Qiyadah Al-Islamiyah. Jadi dari situ memantulkan bahwasannya media ini mencerminkan dengan apa yang terjadi di masyarakat. Terus ada kasus lagi misalnya, besok Asy'ariyah muncul, temanya pemilu. Wah, ya kan? Misalnya temanya pemilu. Begitu. Nah, ini mencerminkan karena besok tanggal 9 ada pemilu, kan gitu. Ternyata Asy'ariyah sebelum tanggal 9 sudah muncul. Wah, pemilu ini temanya. Misalnya. Kalau benar ya berarti bocoran. Nah, jadi itu merefleksikan apa yang sedang terjadi di masyarakat. Masyarakat butuh sekali bimbingan tentang hukum. Ya, misalnya ikut dalam pemilu, tentang masalah demokrasi, asal usul pemikiran sehingga lahir pemilu dan seterusnya. Masyarakat membutuhkan bimbingan. Ya, nah maka dibuat tulisan tentang itu. Maka tulisan yang dimuat di sebuah media massa, dalam hal ini adalah majalah Asy'ariyah, itu mencerminkan, merefleksikan tentang apa yang sedang terjadi di masyarakat. Begitu. Baik, ini di antara apa namanya peran media massa ya, di dalam konteks kemasyarakatan. Media massa juga dalam hal ini majalah, tulisan, media yang dikelola oleh salafiyin ya, itu bisa menjadi penunjuk arah, membimbing masyarakat ya, berdasarkan Al-Quran wa Sunnah dengan pemahaman salafus saleh ya. Sehingga dengan demikian media-media yang dikelola oleh salafiyin ini bisa untuk menjadi bahan rujukan di dalam apa saat seseorang mengalami kebingungan untuk menentukan pandangan hidupnya. Seperti misalnya majalah Qudwah. Majalah Qudwah adalah sebagai bentuk dari kalangan salafin untuk membandingkan atau sebagai pembanding dari majalah-majalah yang suka menuliskan kisah-kisah yang sifatnya mistik. Iya kan? Seperti misalnya majalah apa itu yang suka ada pocong, ada apa gitu kan? Ada kan kisah-kisah gitu majalah apa itu namanya? Banyak. Ya, ada masalah majalah H misalnya yang mengisahkan tentang kisah-kisah orang matinya begini dan begitu diangkat. Kisah-kisah yang sebetulnya itu mungkin bisa jadi itu kisah hanya karang-karangan redaksinya. Kemudian kedua ingin mendidik masyarakat dengan kisah-kisah yang ilmiah, berkisah tetapi ilmiah, bisa dijadikan sebagai bentuk ya, bimbingan kepada masyarakat. Ini fungsi media ya, untuk menjadikan tulisan itu ya, sebagai penunjuk arah, pembimbing ya, untuk memberikan ya, kepastian kepada pembacanya. Ya. Media massa juga bisa digunakan untuk sarana sosialisasi. Media massa digunakan untuk sarana sosialisasi. Majalah Asyariah saja yang tulisannya sifatnya ilmiah, begitu, tetap ada satu lembar atau dua lembar yang sifatnya untuk sosialisasi, kan begitu. Setelah terbit buku ini, kan ada kan lembaran wira apa itu, wira niaga, ya kan. Nah itu bentuk sosialisasi. Setelah terbit CD kisah untuk anak-anak salafiyin misalnya, itu sosialisasi dan lain sebagainya. Jadi media di sini digunakan untuk mensosialisasikan tentang apa yang belum dikenal oleh sebuah komunitas, belum dikenal oleh salafiyin, gunakan media, misalnya majalah Asyariah, Hudwa, Tasfiyah, Qanita atau yang lainnya, sehingga kemudian bisa dijadikan sebagai media sosialisasi. Itu mungkin sedikit tentang peran jurnalistik dalam kancah dakwah. Ada pertanyaan? Ya itulah, kalau kita tidak segera memperkenalkan diri, ya kita tidak dikenal-kenal. Ya, makanya ketika kita menulis, sebutkan nama kita supaya dikenal. Itu supaya tulisan itu tidak majhul, kan gitu. Ya, tidak jelas siapa ini penulisnya. Ya, tulis namanya. Nah, nanti kan oh sering ini, masya Allah ini. Oh, ini nama ini, nama ini, nama ini, nama ini. Oh sering menulis ini. Nah begitu. Kan begitu ya. Jadi selama kita insya Allah rajin, tapi kan catatan, jangan sampai ria, jangan sampai sunnah, ya kan, menulis ikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala, begitu. Adapun nanti kemudian namanya dikenal sebagai penulis, ya itu karena memang tidak bisa dielakkan, kita harus menyebutkan nama di situ sebagai bentuk pertanggungjawaban ilmiah, ya, sebagai bentuk pertanggungjawaban ilmiah. Wallahu a'lam bishawab. Jadi siap jadi orang yang dikenal? Ya. Kalau siap, banyak-banyaklah menulis. Ya. Banyak-banyak menulis. Insyaallah niat kita bukan karena kita ingin populer, ingin masyhur, tetapi niatkan apa yang kita tulis sekiranya bisa membawa manfaat kepada orang lain, bisa memberikan bimbingan, ya, bisa memberikan hidayah kepada orang lain untuk kemudian orang lain ini berada di atas al-haq. Itu niat kita. Jadi niatnya dalam kerangka dakwah. Ad-da'watu ilallah dalam bentuk bahasa tertulis. Ya, seperti misalnya Twitter juga bisa digunakan. Ya. Yang intinya bagaimana kita mengelola hal itu. Ya. Bagaimana kita mengelola hal itu. Ya, Allah alam yang jelas Facebook banyak sekali ininya, apa? Banyak sekali madaratnya. Banyak sekali madarat. satu hal misalnya contoh tentang kasus kejadian di Jogja kemarin ya, terhadap apa Darussunnah, kalau kita lihat beritanya ya, awal berita tidak menyebutkan. Ini halusnya media massa untuk memposisikan seseorang ini sebagai tertuduh. Awal tulisan tidak ada kalimat-kalimat, hanya disebutkan ya, penyerbuan dilakukan oleh orang bercadar. Kan gitu. Artinya tidak diketahui ini siapa. Ya, tidak diketahui siapa ini pelakunya. Tetapi di mendekati penghujung tulisan disebutkan ya, kutipannya, sudah kami pertemukan antara warga dan pemilik pondok pesantren. Lihat kalimat ini, betapa halusnya media massa mendudukan inilah pelakunya ya. Kan berita awalnya ya, di sini disebutkan pintu rumahnya diketok oleh seseorang yang memakai cadar menggunakan pakaian warna abu-abu. Saya membuka pintu dan langsung dipukul oleh pelaku yang menggunakan cadar dan pakaian warna abu-abu, katanya. Siapa pelakunya kira-kira? Kita tahu? Tidak tahu. Media massa pun tidak menyebutkan. Ya. Tetapi dengan halusnya kemudian mengutip ya, sumber resmi bahwasannya sudah kami pertemukan antara warga dan pemilik pondok pesantren. Lah orang kan jadi tanya, loh apa hubungannya pemilik pondok pesantren kalau memang dia tidak terlibat? Kan begitu, halus sekali kan? Untuk mengatakan bahwasannya pondok pesantren itu terlibat. Kan tidak ditulis. Ya. Tidak ditulis kemudian pondok pesantren ini melakukan, wah kan tidak ditulis. Tidak ditulis begitu. Bahwasanya pondok pesantren baru sunan gini melakukan penyerbuan, penyerangan gitu kan gak ditulis. Karena hal demikian bisa digugat balik. Bisa digugat balik. Tetapi masyarakat sudah memahami maksudnya ketika ada bacaan kami sudah mempertemukan antara warga dan pondok pesantren. Nah kalau tidak dipertemukan, kalau tidak terlibat, kenapa harus ditemukan? Kan logika berpikir masyarakat seperti itu. Iya, itu salah satu bagaimana media itu membuat opini sedemikian rupa. Inilah kelebihan, salah satu keunggulan bahasa tulisan, menjadikan orang secara tidak sadar telah mengelompokkan ini dan ini yang berseberangan. Ini media. Allah Akbar. Kita berdiri dulu. Saya pada segala keterbatasan dan kekurangan dalam penyampaian ini, saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika, subhanallahi wa bihamdihi.